Atau seperti uang-uang yang tulisannya semakin ringan karena lama yang dipakai di bagian semakin baik. Orang berada di sini. Walaupun anda mendari hidup, tetapi yang lebih dari ini, nilai keislaman pada kaum muslimin adalah zahabul jamal. Nilai yang para ulama. Ya dulu punya kajian alimah, bisa kita satu kamar ada dua ulama, bayangnya untuk amal dulu, untuk meninggal masa dulu. Bayangnya, dengan sebuah ilmu, maka dia mati ke bawah kepala dulu. Ya dulu punya kajian alimah, kita tidak satu kamar, bisa satu ulama. Tanya dulu, cuma jawab. Bayangnya, di ilmu ini, maka dia sebuah ilmu. Masalah komisi ini ada pada para ulama. Ketika banyak mereka masih muda, ada masalah apa? Isi yang ahli, kalau mereka sudah ulama, tentu ada ilmu. Jadi tentu kepada apa? Jawabnya, bagaimana anda sudah siap? Tiba-tiba apa? Ulama apa yang terjadi? Mereka kehilangan ilmu. Dikumpulkannya bersama ulama. Masyarakat tadi yang mengandalkan ulama, tetapi tidak mau menjadi ulama, tidak mau berkati dengan ulama. Itu susah. Mau tanya kepada ulama ulama, mau tanya pada kita tidak bisa baca. Sebagai itu benar, Masya Allah, itu depan nanti. Sebagai itu depan nanti, itu benar. Jadi kita tidak akan berhasil dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, وبهذا يثبت من الثبات الذي لم يثبت من قبل ادخل الى السبل الكبرى امام البيت الكبرى فقط من المنظور قد يمر الظهور كان النظر العلماء لا يقولون وكان العلماء صلاه الله الطريق والقصيده والخير البيت اجرت صار بسنه النجاح برقدم من السنه كله والعلم يقبض قبضا سريعا فالعلم منك تلتقط كلا ونفس العلم كذب الدين والدنيا فالدنيا علم ادرك الدنيا عظامه الدنيا ان العلم عظامه ودهاب العلم كذب العلم ذهاب ذلك الدنيا فقد بلا العلم اكن بلا السنه agama itu sama dengan dunia itu. Ibadah itu bukan bisa ibadah kepada Allah. Bagaimana dunia akan berjaya? Jadi mana cara untuk kita dalam berikan maksudnya dari dari buah kehidupan? Aku mendengar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. لا يأتي عليكم يوم إلا ربيع الشمس إلى يومها بإمكان فقط إذا أعتقد هذا تتولد السكة إلى مريم النبى حتى تحوم الساعة قبل أن يحوم لست معي وقاء من عنه أعبد لنا مقصودك لم تقصد عليك اليوم يوم الفريق ولم أعرف به ولكن يأتي عليكم العلم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مر قبلكم فتقي ما يحصل أدرك أن يلزمك بالمسلمين فإن هذا الكلمة يتيح تقدم به إن هذا الزمن للمسلم لم يكن بل إني هذا فلا نغمة من الله فإذا ذهب العلماء في الدار الأمانة فالعلماء في القلب وهو فقد نسي الأمر. لا يقولون أن الله أن يمكن أن يرفعها ما تقريبا إذا أتى المحدث قد المعروف إذا أتى المعروف للمؤمن وعند ذلك يهدرون فقط بالعلم بنفسه. Tidak وتتجدون أقواما يدعون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تجدوه وراءه تعرفهم لم يتمثل قول قول يسمى بالله مريكا لم يتكلم كما نبي الله فلم يكن مريكا من انكرت كتابه وراءه فجد مريكا من انكرت كتابه قد كتابه كله فأعرفهم Bagaimana? Bagaimana? Pasal undang-undang yang jauh di sana. Bagi saya, pada teman-teman, kepada Bapak-Bapak, قال بأن آباءه وأمهاته يرغبون في الدنيا والعلماء يحفظون له من الآخرة هي كان أمر أمواله فقال sedangkan para ulama menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi hati ini sifat akan membawa pada Tuhan. Tapi hati ini haram, terancam dengan azab neraka. Tapi hati ini tidak begitu juga Allah. Itu dia maksud. Apa ini? Lebih saya mengatakan di abad ini waktu makan. Bahkan kadang-kadang orang tua. Karena saya ini sama anak. Saya dalam hal ini. Menurut semua orang. Dia tak boleh makan saya dengan padahal apa yang dia beri, akhirnya. Dia apa yang dia beri, rupanya agamanya. Sibuk dengan kemampuan, sibuk dengan gengnya, sibuk dengan masalah-masalahnya. Sia-sia, tidak akan sia-sia. Kemudian Allah mengumumkan semuanya, katanya saya. Wallah yang mulia al-Qadri. Inna Allah ma'ala al-Qadri. Jangan itu Allah. Perbedaannya adalah di agama. Perbedaannya adalah yang mengatakan muslimin manusia ini diberi dengan Allah Ta'ala asyariya. Diberi al-ilmu, diberi budaya, diberi budaya, hukum-hukum. Ini haram, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak. Jarak yang baik, tidak ada yang baik. Itu manusia, terjadi. Kalau tidak terjadi, itu sangat terjadi. Apa yang ada di dalam diri mana atau mana yang halal apa? Ia hati ada apa-apa tidak? Datanya tidak berpikir dan tidak halal apa? Kalau berpikir ada orang berpikir langsung atau berpikir tidak berpikir itu anak sendiri atau keponakannya tidak berpikir makna atau bukan makna itu tidak terkena itu nafsu. Kalau orang kalau berpikir itu berpikir apa? Untuk memandang dengan kesahalan dan itu juga yang mencapai dalam Allah SWT dalam Al-Quran ini mungkin dengan kalian al-Ahmi walaupun awal maka tempat di dalam sama maka lebih juga perjalanan Allah SWT Allah SWT juga mengatakan ayah ulama dan awli dengan tujuh di Islam ulama yang terlalu itu seperti itu kan kita bilang. Ida ada kriminalisasi dan jauh pihak. Para mungkin kita bilang. Lalu saya terpikir pada timur, pada tanah, pada utara, pada selatan. Wa ida kau yang ada ini tak hanya untuk kami Allah. Iman tak hanya untuk manusia sendiri. Orang yang berpikir seperti kita bilang. Orang yang dilakukan, orang yang dilakukan, orang yang dilakukan kepada pasti mereka akan kebingungan ketika ada kebingungan itu. Ketika pasti, gelap kulitnya. Kemana kami harus berjalan? Kemana kami harus berlari? Ini, tak iya. Tapi ketika tunjuk kita menunggu mereka kemana? Alhamdulillah. Ikhaya wa jihah wa bin menimu yang berlumuh. Dengan kita kita baik atau tinggi. Saat yang mana yang berlumuh. Jadi kalau kita ini kita اهتدوا. عملوا ايه بقى؟ قديم المسجد، قديم المسجد، قديم المسجد، حتى كفر الدين، حتى كفر الدين، حتى كفر الدين، حتى كفر الدين، حتى كفر الدين، حتى كفر الدين، أخذ أخذ اليدين، أخذ اليدين، قال لهم هذا الحديث لذلك قال لهم هذا الحديث لو أنكم تفقهتم بالحديث وتعلمتموه ما بلغكم أصحاب الرحيم. قالوا كذا كان يتقلون الحديث الحديث والقليل من الحديث حديث وقال لهم كان يتقلون الحديث قال أصحاب الرحيم. قبل Bina saya baca, lucu, dibandingkan dengan binatang agama. Ini orang Kristen terlalu banyak dikasih, ditambah dengan benar-benar apa dosis? Apa jadinya? Binatang, bukan binatang agama, binatang agama, rusak agama. Yang ini sudah telah, harusnya kita katanya tidak ada cara yang mungkin boleh. Tapi itu bukan ini datang ditambah hati. Ini memang kita bakar mereka. Tidak cuma mereka, mereka halal dalam hati. Ini kan ini tidak boleh ditambah. Itu kalau pasti. Apa? Bapak-bapak berganti dengan seperti ini. Ini jahit-jahit yang boleh ditambah. Dia itu anggota kasus yang senang berbalasan. Tahan yang berat dan terlibat sedikit. Orang yang sehat, kamu tak ikuti. Dia mampu menunjukkan sebagainya. Dia berat. Ia bukan lagi. Oh iya. Kenapa kita harus begitu? Kita harus bisa menjawab semua orang tadi. Jadi, kamu benar. Itu kamu benar. Kamu benar. Dia sungguh kalau melakukan apa terhadap melakukan hal pasti harus memperbaiki diri kita sendiri. Wah, awak ini terus harus seperti mana? Kau yang dah tahu memang orang tidak mahu orang melakukan apa. Kalau kita merasa kurang ilmu tanya kepada orang tua. Memang diri yang baik. Jangan lancang sudah sendiri. وقال رحمه الله في الوقت الإذن رحمه الله مثل العالم إذن فضل حسين جمال في خمس طريق الله مثل العالم إذن فضل فالمثال صلى الله عليه وسلم أن يكون لا يرى دواء إلا على موت إذن إلا قلت معك أو ما تكون لكي يكون لكي يكون ini satu kali kita lihat kita lihat apa hukumnya dan semua apa hukumnya Allah subhanahu wa taala berfirman man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa 'adzabahu jika dapat neraka dan neraka Allah murka kepadanya hilang dan terbalik. Tidak pakai, tidak pakai, tidak pakai, tidak pakai, tidak pakai, tidak pakai, Tetapi dalam kondisi tidak masalah tidak bawa terburu-buru. Ada orang yang seperti bahkan ada yang mengatakan kafir. Supaya. Tapi kita menghukum apakah dia kafir? Harus dengan kejadian disebut dalam Al-Quran. Anak kita. Kemudian. Kalau dikatakan bahwa yang namanya ulama seperti itu melihat apa penyakit ini dan bisa dilakukan dengan Allah Taala بسم lama tidak mengerti cara-cara kosong dari sesuatu yang tidak mungkin disebutkan. Perkenaan masyarakat yang disimpankan adalah mengkosong kalau sholat mahali atau sholat bersama pribadi. Kalau sholat bersama waktu ini juga mungkin akan dihukum sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah penyelidikan. Tidak dilakukan dengan sholat berkosong dan keadaan hajat. Ada keperluan keperluan. Ya, ada hanya ada golongan. Tapi kadang-kadang beliau biasa mengerjakan sholat pada waktu ini. Ya Allah, sebagaimana beliau sholat Mina, sholat dua rakaat, dua puluh ribu, sholat dua rakaat, dua puluh akal, sholat tiga rakaat, dua puluh ribu, maghrib, sholat dua rakaat, dua puluh isya, dan sholat dua rakaat, dua puluh ribu. Pada waktu ini, walaupun kosong tidak dilakukan. Maka kalau ada hadis misalnya yang dikenal kepada Imam di surah Al-Ma'wah ke Bumbu itu juga kemudian ada Musa bin Nazir dan juga mungkin ada Musa bin Nazir ada Musa yang tiga satu total itu beberapa hari maka sholat ada itu lagi ada pun Musa bin yang ada jadi di atas kendaraan berarti tak pelanggar lagi maka tidak apa-apa dia kejaman. Apalagi kalau ada acara daurah seperti tadi, maka tidak orang tidak berada di sini sampai isya. Maka tak perlu dijamak. Jadi kita sholat pada waktu yang tak dijamak di sini. Bisa kesempatan untuk berjalan Bagaimana sudah terang dengan kita sudah diterima kata-kata? Apakah kemudian kesempatan seperti ini dia memburu ketika mereka berbuat baik atau beramal soleh kemudian kesalahan mereka? Kalau ini ada pemahaman kebaikan kebaikan, ada mana yang tidak berbuat? Kenapa dia sedang berhenti dia dan dia itu berbuat bersama yang dibangun dalam setiap masalah? Kenapa kalau itu? Jadi yang Allah berkata urusan kita di sini Allah. Urusan kita adalah urusan apakah kita diminta untuk tetap kepada mereka atau disuruh untuk tidak. Kalau itu benar, tapi menyatakan bahwa urusan kita di sini Allah berkata. Pengenalan itu yang jelas ada saatnya berakhir. Ketika kita pulang, mereka lambat. Aku berapa lama? Dua minggu. Penyanyian dan komisi di atas sudah tahu. Dan pemerintah yang resmi bahkan mengundang hati apa? Hatinya perintah dari pemerintah. Betul. Sebab dia mesti menggunakan. Dalam keadaan ini, tidak berapa lama kemudian pulang. Ini terkenal dengan orang yang membuat buah pada orang yang tidak ada anak, sebut sendiri. Tolong berhati kepada kamu, Pak Jawa. Karena kalau ada orang yang berani mengatakan, kamu ini sama, kamu ini sama, kamu ini sama, kamu ini sama. Selama kamu tidak menjadi uang yang dengan kami, tapi masuk bersama dengan dari LN dan sampai sekarang belum berjuta, jadi sampai di dua. Aku berjanji, aku tidak akan tahu tentang keadaan orang yang terlibat. Orang yang tidak mau tahu tentang keadaan, maka dia terlibat. Orang yang tidak akan sangat terlalu untuk terus ke dalam berubah-berubah. Sehingga ini adalah kita yang tahu. Seharusnya kita ada kesadaran, ada lingkup, hanya berlaku. Dan tetap berkata, saya bersama orang yang mungkin. Apakah orang yang tidak bisa menjadi kita? Kalau dia tidak bersama para ulama, dan kemudian mereka tidak bersama para ulama, dan dia tidak bisa kecuali dengan para ulama, saya tidak bisa. Apa yang kita katakan? Polisi. Lebih aman lagi, itu bagaimana? Tapi bukan tidak bisa. Bisa, tapi dengan tidak bisa bersama para ulama. Apakah pernyataan itu berlebihan atau tidak berlebihan? Misalnya pada lantai Muhammad bin Abdullah al-Jazah yang menyatakan dalam siap kali yang itu orang bin Hadi, maka dia tidak salah. Apakah yang termasuk berlebihan atau tidak? Pernyataan itu Allah mengukur besar dengan imam ahli sunnah itu sudah sejak sahih. Siapa yang mencintai Muhammad sebagai dirinya? Siapa yang mencintai para imam, imam harus itu menjadi dirinya? Itu terjadi di dalam masyarakat seorang ulama. Sehingga kami masih dalam sementara atau kita dalam keadaan seperti ini. Kalau pernah sampai bagi imam, maka dirinya dengan presiden, itu dia kenapa? Ada. Tapi sekarang kenyataannya yang paling banyak membuat anak kita adalah seperti ini. Dan yang bersama dari para manusia. Sehingga yang banyak diserang oleh mereka itu bisa jadi pandangan siapa yang kemudian siapa yang tidak suka itu juga pernah jadi kalau dia dalam menunjukkan sesuatu dari syirik dan dunia. Mohon penjelasan siapa sebenarnya Buya Yahya. Buya Yahya siapa? Yang di Cirebon? Saya kenal Buya Yahya yang di Cirebon. Ya, tapi itu sudah cukup. Dalam keadaan kita lihat akidahnya. Tidak meyakini bahwa Allah SWT di atas. Allah di mana-mana. Hah? Wallahu a'lam. Saya minta nasihat untuk bagaimana caranya supaya istiqamah di atas sunnah. Banyak sekali godaan di akhir zaman. Istiqamah di atas sunnah adalah dengan terus mengkajinya, memahaminya, dan berupaya untuk mengamalkannya. Itu satu. Yang kedua, tetap bersama ahlu sunnah, jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan berjalan sendiri. Fa'inna syaitan, karena syaitan itu ma'al wahid. Wa huwa minal itnaini ab'ad. Syaitan dari orang berdua lebih jauh. Apalagi yang bertiga dan seterusnya. Sehingga jangan sendiri. Beberapa orang yang berpisah sendiri dari teman-temannya, tidak bergaul dengan ahli sunnah, karena kesibukan dunia, ternyata ujung-ujungnya berubah. Tidak bisa istiqomah. Demikian pula da'i yang berjalan sendiri, tidak bertemu dengan da'i-da'i yang lain para ahli sunnah, tidak sering bersilaturahmi, berhubungan dengan para asatidah, biasanya termakan oleh fitnah-fitnah dan syubhat. Sehingga pertama al-ilmu wal-amal, kedua hendaklah berjalan bersama ahli sunnah, bersama mereka, jangan berjalan sendiri. Bagaimana kita bersikap dengan banyaknya fitnah yang terjadi di masa sekarang ini, dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menggali kitab sunnah dan mempelajarinya dan berpegang dengannya. dengan pemahaman para sahabat melalui para ulama kibar. Melalui para ulama kibar. Kalau enggak bisa langsung kepada para ulama kibar, para asatidatil kiram yang merupakan duta kepada para ulama. Selesai. Itu perkara yang harus kita lakukan. Harus istiqamah di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan tentunya dengan bimbingan para ulama. Dan tentunya melalui para asatidah yang selalu berhubungan dengan para ulama. Itu sikapnya. Jangan berjalan sendiri dan jangan sombong. Jangan sok berani. Ah, ya enggak perlu tanya asatidah. Saya sudah alim, saya bisa berjalan sendiri. Ujung-ujungnya biasanya termakan oleh hizbiyah. Apa contoh-contoh khawarij zaman sekarang? Khawarij zaman sekarang sudah kita sebutkan yang internasional, Daesh atau ISIS. Sedangkan yang lokalnya ada JI, ada IJ, Islam Jamaah, Jamus, Jamaah Muslimin, ada Lembaga Kerasulan, ada MMI, ada apa lagi sih? Semua sepakat dalam masalah takfirul hukam, dalam mengkafirkan para penguasa. Apa ini maksud hizbi dan contoh-contohnya? Ini satu kajian lagi. Yang jelas hizbi adalah mementingkan bagaimana dia memperbanyak pengikut, tetapi tidak di atas kebenaran. Artinya agama yang dikorbankan supaya umat tidak lari. Itu hizbi. Dari kata hizb, kepartaian, apa yang kalian ketahui tentang partai? Yang penting bagaimana supaya banyak pengikutnya dan menang pemilu, kan begitu. Bagaimana dakwah mereka? Yang tadinya tegas tiba-tiba jadi enggak tegas, ya semua baik. Yang tadinya mengatakan Islam, Islam, Islam, terakhir ya sesungguhnya kita enggak boleh terlalu agamis. Kita harus bisa mengayomi semua agama. Akhirnya yang tadinya dasarnya Islam dirubah. Sekarang tidak lagi berasaskan Islam. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena hizbiyah tadi. Dan jenis yang seperti itu, secara kasarnya seperti itu. Sedangkan para da'i-da'i hizbi adalah mereka yang mengorbankan sunnah, yang mengorbankan hak hanya karena masalah ingin mengayomi pengikut-pengikutnya supaya enggak lari. Qul inna a'udzubikumullah. Saya sering berkata bahwa yang namanya dakwah ini bukan dagang kue. Kalau enggak laku pakai coklat, ganti pakai mesis. Kalau mesis enggak laku, ganti pakai kismis. Kalau enggak laku pakai keju. Mana yang laku, kan begitu? Itu dagang kue. Tetapi kalau agama sudah baku. Ini agama. Mau ya seperti ini, enggak mau salah sendiri. Kita enggak urusan. Kita hanya menyampaikan. Itu agama. Bolehkah kita mengambil ilmu dengan orang-orang atau ustaz yang bergabung dengan paham khawarij? Jangan. Jangan ambil ilmu dengan orang-orang yang berjalan dengan khawarij, dengan yang berjalan dengan hizbiyyin, yang berjalan dengan ahlul ahwa. Dan itu adalah ucapan para imam seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Siapa yang mencakap Al-Fatihah? Sudah kita sebutkan. Apa tugas dan kewajiban seorang suami istri dalam rumah tangga yang menurut sunnah atau yang disyariatkan? Ini sudah saya bahas 2 jam di Jakarta. Cari saja rekamannya. Nah. Hanya hak dan kewajiban saja 2 jam itu. Nah. Tapi barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sudah cukup. Oh, ini pertanyaan paling bagus. Afwan, sudah waktunya, sudah habis. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, walafu minkum. Subhanakallahu, alhamdulillah, ilaha ilaha, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.